dalam iman hati yang mulia, yang seperti itu insyaallah. Kitab yang akan kita baca adalah sebuah mukhtasar. Mukhtasar itu artinya ringkasan tentang Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah tentang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khalq maupun khuluq. Khalq itu adalah bentuk fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun khuluq adalah akhlak sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kitab ini diringkas oleh salah seorang ulama besar di zamannya, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kitab ini beliau ringkas dari karya besar Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, yaitu As-Sunan, Sunan Tirmidzi, atau sebagian ulama menyebutnya dengan kitab Jami' At-Tirmidzi. Sebagian yang lain bahkan mengatakan kitab Sahih At-Tirmidzi. Istilah-istilah seperti ini sering dipakai para ulama sehingga kita tidak heran. Kenapa Al-Imam At-Tirmidzi dikatakan memiliki kitab Sahih, memiliki kitab Sunan, Jami'? Apakah kitabnya berbeda? Jawabannya tidak, kitabnya sama. Tetapi sebagian ulama memandang kitab Al-Imam At-Tirmidzi karena beliau memilih hadis-hadis yang sahih, maka para ulama sebagian mengatakan ini kitab Sahih At-Tirmidzi. Yang lain mengatakan ini kitab Sunan, karena kitab Al-Imam At-Tirmidzi beliau tulis dan beliau susun berdasarkan bab-bab fikih seperti Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, maka dikatakan Sunan. Ada lagi yang mengatakan kitab itu adalah kitab Jami', kitab yang lengkap, karena membahas tentang sisi-sisi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lengkap. Nah, dari kitab Sunan Tirmidzi inilah Syekh Al-Albani rahimahullahu taala beliau mengambil satu bab, satu pembahasan secara khusus, yaitu tentang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara fisik maupun secara akhlak. Selain daripada itu, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala memilih hadis-hadis yang beliau nilai dan beliau hukumi sebagai hadis yang sahih. Tidak semua hadis tentang pribadi Rasulullah s.a.w. di dalam Sunan Tirmidzi itu beliau ambil dan beliau keluarkan. Tapi beliau pilih. Rentang waktu yang dijalani oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dari awal niat sampai menjadi sebuah kitab seperti ini, nah, artinya tulisan tangan beliau dengan utuh dan lengkap membutuhkan kurang lebih waktu 10 tahun seperti yang beliau sebutkan sendiri di dalam mukadimah. 10 tahun adalah waktu yang tidak sedikit. Akan tetapi rentang waktu 10 tahun tersebut bukan hanya karya ini yang beliau hasilkan. 10 tahun yang beliau lewati bukan hanya fokus pada kitab ini, tapi banyak karya yang beliau tulis dalam 10 tahun tersebut, banyak kegiatan dan aktivitas dakwah besar yang beliau lakukan selama 10 tahun tersebut. Nah, alhamdulillah kita telah dimudahkan dengan karya beliau ini karena sifatnya mukhtasar, ringkasan, sehingga kita tinggal membaca hukum hadis tersebut telah disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Pada pembahasan yang lalu, yang sebelumnya, kita telah menyebutkan beberapa alasan mengapa kita memilih topik ini dan mengambil tema seperti ini. Karena kita sangat membutuhkan sekali untuk benar-benar meneladani dan mencontoh pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak akan mungkin sempurna dan utuh kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah beliau tanpa mengenal kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan kuat kecintaan kita terhadap Islam dan ajaran-ajaran Islam sebelum kita menelusuri seluk-beluk kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita membaca atau mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak hanya membayangkan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita bisa mengagungkan, menghormati, memuliakan, menempatkan kedudukannya sabda Nabi Muhammad alaihi wasallam karena kita telah mengenal siapa Rasulullah yang mensejarahkan hadis tersebut. Kadang-kadang kita hanya mendengar ini sabda Nabi atau kita membaca ini sabda Nabi tanpa terbayang siapa Nabi Muhammad alaihi wasallam. Siapakah Nabi Muhammad alaihi wasallam? Sama halnya ketika ada satu larangan ini dalam kehidupan dan aktivitas kita sehari-hari. Ada larangan, misalnya kamu hari ini tidak boleh menggunakan misalnya sepeda motor, jangan pakai sepeda motor hari ini. Kita kan tentu akan bertanya, siapa yang melarang? Ternyata teman sendiri yang nggak ada alasannya, nggak ada sebabnya, nggak ada ikatannya hubungannya. Pokoknya cuma teman kita ya, kamu hari ini nggak boleh naik motor. Apakah larangan dari teman ini kita anggap? Kan enggak. Ngapain mau melarang-larang? Kan begitu. Ngapain melarang-larang? Tapi misalnya ibu kita, orang yang kita kenal, kita kasih, kita sayangi betul-betul setiap hari. Nah, ibu kita mengatakan, nak, kamu hari ini jangan naik motor. Kamu hari ini jangan naik motor. Kalau seorang anak yang betul-betul cinta kepada ibunya, akan dia turuti nasihat ibunya tanpa mengetahui kenapa sih? Kenapa saya dilarang, Bu? Orang yang cinta dan sayang kepada ibunya, dia akan bahagiakan ibunya. Karena ibunya mengatakan, kamu hari ini saja jangan naik motor. Silakan kalau mau naik taksi, ini uangnya. Atau naik mobil, naik bis. Tapi jangan naik motor. Anak yang baik, apa perlu dia bertanya, loh kenapa sih, Bu? Kalau anak yang baik, betul-betul baik, tentu dia ingin bahagiakan ibunya, dia akan menangkan ibunya. Oh iya, Bu, insya Allah saya tidak akan naik motor hari ini. Tapi kalau yang anak agak-agak, kata orang kritis, berani mengumumkakan pendapat di muka umum, demo sana dengan orang ini pemberani, berani mengungkapkan pendapatnya di depan umum. Kenapa sih, Bu? Apa alasannya? Yang logis dong. Kalau nggak logis, nggak bisa saya terima. Orang tua tentu punya sebab dan punya alasan. Tapi ini kurang baik karena dia bertanya, ya kalau ingin tenangkan ibunya bahagia ini sudah, ya hari ini. Atau hari ini juga, cukup sehari. Yang lain tidak. Kenapa? Karena si anak yang baik ini mengerti siapa ibunya, kedudukan orang ini siapa. Dia adalah seorang wanita yang melahirkannya, capek lelah mendidiknya, merawatnya dari kecil, mengandung, menyusui, semua. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Atau tetangga yang melarang, tiba-tiba ada tetangga keluar, weh kamu hari ini gak boleh naik motor loh. Kira-kira kita mau tunduk apa enggak dengan larangan seperti itu? Kenapa dia? Gak ada hubungannya, kan begitu. Nah ini kita mendengar sabda Nabi, kita membaca sabda Nabi Muhammad SAW. Sementara kita tidak mengerti siapa beliau. Siapa Rasulullah SAW? Kita cuma mengenal dia Nabi. Dia adalah Rasul, penutup para Nabi dan para Rasul. Kita diwajibkan beriman untuk taat kepadanya. Tetapi kita belum sampai pada tingkatan mengenali beliau, Nabi Muhammad SAW, dengan detail, dengan rinci. Sungguh, disebutkan para ulama, sungguh, ketika seorang hamba, seorang muslim ataupun muslim, dia telah mengenali seluk-beluk kehidupan Nabi Muhammad SAW dengan rinci. Bentuk-bentuk fisiknya, kehidupan beliau SAW, akhlak beliau. Ketika dia baca, dia dengar satu hadis Nabi SAW, dia agungkan hadis itu. Dia akan agungkan hadis tersebut. Wallahu'alam bisawab. Ini salah satu sebab atau faktor yang menjadi motivasi atau dorongan mengapa kita memilih kitab ini. Nah, wallahu'alam bisawab. Kita bisa sebelum masuk memulai untuk membaca bab-bab yang telah disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan yang diringkas oleh Syekh Al-Albani, ada sebuah bagian dari mukaddimah yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani di halaman 10. Kalau ada di situ, dalam halaman 10 Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengingatkan sebagai nasihat. Kata beliau, wa khitaman sebagai penutup khitaman dan khatimah. Dan sebagai penutup aku ingin saya sampaikan satu hal. Kata beliau, innani la'arju mukhlishan. Sesungguhnya saya sangat berharap mampu ikhlas. An yakuna hadzal kitab, agar kitab ini hadiyan lil muslimina jami'an, menjadi petunjuk untuk seluruh kaum muslimin. Ila ta'arufi, untuk mempelajari, mengenal, mengetahui. Ala ma kana alaihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam minal khuluqil karim. Apa yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam tentang akhlak-akhlak yang mulia. Ini harapan beliau, Syekh Al-Albani, agar kitab ini beliau mampu ikhlas, dan agar kitab ini benar-benar menjadi alat perantara bagi kaum muslimin mengenali, mempelajari akhlak-akhlak mulia Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Wa ma kana mutahalliyan bihi minasyama'ilil karimah. Demikian juga perangai-perangai beliau yang indah, yang beliau hiasi diri dengannya. Fayahmiluhum zalika alal ihtida'i bihadih. Setelah kita mengenali, mempelajari akhlak Nabi Muhammad SAW yang indah, yang mulia, semoga bisa mendorong kaum muslimin untuk mencontoh beliau. Wattakhalluq bi akhlaqihi, berakhlak dengan akhlaknya. Wal iktibad min nurihi, dan mengikuti cahaya beliau. Fi zamanin, pada suatu masa kita, generasi kita ini. Kada kathiru minal muslimin an yansau qawlallahi tabaraka wa ta'ala fi, pada masa di mana banyak kaum muslimin lupa akan firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang nabinya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha kathira. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan, contoh yang baik bagi hamba yang berharap Allah dan hari yaumil akhir, dan dia berzikir yang banyak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau setiap muslim, tentunya mayoritas secara umum, dia mengerti bahwa ada ayat seperti itu yang memerintahkan kita mencontoh dan meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani beliau. Tetapi banyak yang lupa apa implementasi, wujud, tahqiq dari pengetahuannya. Apakah hanya sekedar wawasan mengetahui dia Rasulullah adalah contoh suri tauladan yang baik? Tapi apa buktinya? Nyatanya seperti apa? Bukti dan nyata yang paling jelas bahwa kita benar-benar meyakini tentang ayat ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang baik, kita pelajari tentang beliau alaihi salatu wasallam. Tidak akan mungkin kita bisa menjadikan nabi sebagai contoh sementara kita tidak mengenal siapa nabi alaihi salatu wasallam. Ini contoh nabi, ini begini dan begini. Atau orang yang mencontohnya dengan separuh-separuh saja, tidak lengkap. Misalnya arus pemahaman liberalisme, misalnya, yang ingin menyebarkan pemahaman bahwa semua agama itu sama. Kita harus bisa toleransi, tenang rasa, menghormati, memahami keyakinan orang yang bukan seagama dengan kita. Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, semua itu kan saudara kita, sama manusia, sama tawasitan Tuhan. Tuhan yang menciptakannya sama kan? Kita sama mereka. Tidak boleh kita membenci, memusuhi mereka. Kata mereka, lihat contoh Nabi Muhammad SAW. Lihat contohnya Nabi Muhammad SAW. Punya tetangga orang Yahudi, mesra hubungannya. Siagam Madinah bersama orang-orang Yahudi, jual diri segala macam. Dia ambil setengah-setengahnya, dia penggal. Dengan apa namanya, dalil-dalil yang seperti ini, dia paham, oh berarti Islam sifatnya demikian. Karena dia tidak mengerti sunnah Nabi Muhammad dan Islam secara utuh. Ternyata Islam tidak memukul rata sikap kepada non-muslim, kepada orang kafir. Kebencian tetap harus ada. Kebencian tetap harus ada kepada setiap orang kafir, terhadap kekafirannya, terhadap kemaksiatannya, kejahatannya. Tetap kita benci siapapun dia. meskipun dia muamalahnya baik dengan kita, bertetangga, selalu senyum, memberi ini dan itu, membantu, tetap kita benci kekafirannya. Ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa sikap umat Islam kepada mereka sesuai dengan kondisi dan keadaannya, tentunya dalam bermuamalah sehari-hari. Kalau kepada orang kafir yang tidak menunjukkan permusuhan, tidak menunjukkan permusuhan, meskipun mereka membenci kita sesungguhnya dalam hati kita mereka, tetapi permusuhan itu mereka tidak tunjukkan secara jelas dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal seperti ini kita boleh bermuamalah dengan mereka. Beli komputer di toko Cina misalnya, atau beli HP yang murah-murah dari orang kafir Cino kan, Cino boleh itu. Bermuamalah sehari-hari, jual beli motor, jual beli mobil, semua sehari-hari seperti ini boleh. Tapi mereka pukul rata seperti itu. Kenapa? Karena tidak memahami sunnah Nabi Muhammad SAW dengan jelas. Kata beliau, wafihim ba'dul khafah min ba'dil du'ati wa ghairihim. Bahkan yang disayangkan, di antara orang-orang yang lupa akan firman Allah Ta'ala tadi, justru adalah orang-orang yang punya kedudukan khusus. Sebagian pegiat dakwah, juru dakwah, seorang dai, penceramah terkenal, seorang orator dalam beragama, yang ditokohkan, punya kedudukan dalam lembaga-lembaga keagamaan, ternyata ada juga dari kalangan ini. Alladzina zahadu anil iktisai bihi fi katsiri min hadihi wa adabi. Orang-orang yang justru menjauhkan umat agar tidak mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam banyak petunjuk dan adabnya. Kata wabu'ihi fi libasihi, seperti ketawaduan Nabi Muhammad SAW dalam berpakaian. Itu kan cuma pakaian, yang penting untuk aurat. Tidak usahlah apa namanya memberatkan diri, pakai sarung. Ya zaman sekarang pakai sarung. Sekarang ya safari. Lihat apa-apa agama kita, safari, batik, Masya Allah, rapi, necis, itu tetap menampakkan lekuk tubuhnya laki-laki. Alasnya sudah menutup aurat. Ini maksud menutup aurat bukan cuma sekedar menutup, tapi juga menghindari bentuk tubuhnya. Cuma masalah pakaian kok diributin. Pakaian masalah kecil, yang penting khilafah Islamiyah dulu. Ini perkara yang lebih besar, menyangkut kepentingan umat yang luas. Kenapa kita harus berbeda pendapat tentang masalah pakaian? Ya Anda pakai jubah ya silahkan, Anda pakai ini silahkan, ini silahkan. Tapi jangan apa namanya, jangan anggap remeh lah orang yang tidak pakai jubah, yang cuma pakai kaos, kemudian pakai celana jeans. Ya kenapa? Banyak loh tokoh-tokoh agama kita yang netis seperti itu, kayak persis anak muda, rambutnya semir, mengkilat kena cahaya matahari, celananya celana jeans, sepatu cat. Siapa dia? Ketua GP Ansor, siapa di sini? Oh siapa dia? Ini pimpinan muda, apa namanya, jaringan intelektual muda Muhammadiyah, JIMM. Masya Allah, ini ketua IRS ya, JIMM, jaringan intelektual muda Muhammadiyah kan itu. Ini ketua LPPNU, wah keren keren men. Katanya ini calon calon tokoh dan pembesar bangsa ini. Ya. Karena lembaga-lembaga keagamaan, ini ketua OSIS. Kalau di sekolah kan itu, kalau di kampus itu apa ini? Ketua yang ini yang keagamaan dan juga ketua SKI. Nggak tahu ketua SKI ini gimana, keren apa enggak keren? Yang gitu kan ketua SKI keren. Siapa pimpinan kegiatan keagamaan Islam di kampus ini? Oh, si Fulan. Lihat si Fulan gimana? Tuh kan gitu. Orang yang beragama akan terlihat dari pakaiannya kan begitu. Sekarang orang secara umum, kita melihat si A dan si B tanpa kita mengerti kondisi batinnya, itu nanti pembahasan berikutnya. Tapi kita lihat secara zahir saja, si A misalnya, si A, apa namanya, jenggotnya halus, halus kok gak boleh, bersih, jangan halus, bersih, cintailah kebersihan. Maka dibahasakan bersih, jenggotnya bersih, kan gitu. Pakai celana jeans, kan gitu. Pakai kacamata, ngerokok. hitam bibirnya. Yang satu, ya pakai sarung lah, pakai baju koko nggak apa-apa, pakai kopi ya, songkok nasional. Songkok nasional kan gitu. Sekarang saya ingin membahas, bicarakan secara zahir. Saya katakan tadi urusan batin belakangan ya. Kita cek dan recheck nanti belakangan. Tapi yang ingin kita lihat secara zahir, kita semua memandang antara si A dan si B tadi, siapakah di antara mereka yang dikatakan lebih dekat kepada agama? Yang terakhir ya. Meskipun mereka ini patang ini ternyata, cuma petani jagung di kampungnya. Nah ini ketua Ikatan Remaja Muslim di sebuah kecamatan. Kan? Ketua apa namanya PPK PPA Kecamatan Nogosari Boyolali misalnya. Ternyata secara keagamaan dalam posisi dan kedudukan dia lebih tinggi. Tapi secara bahasa tidak menunjukkan. Ini Pak Tani yang buta huruf, mohon maaf karena dari SD memang waris mewarisi, dia hanya lulus SD waris mewarisi tanah luas membentang sana dan kemari. Hijau landai kan. Tapi dia orang kaya kan begitu. Orangnya. Keren gitu. Orang akan melihat kira-kira kalau secara bahasa ini kira-kira yang cocok diangkat jadi para sahabat penerama siapa? Ini petaninya semua, masya Allah, terlihat sekali. Wajahnya bercahaya, sering wudhu, sering sholat. Ya tentunya, kayaknya itu lebih cocok. Kalau ini, bul. Ingatkan, rokok itu makruh. Maksud dia makruh itu boleh, kan begitu? Padahal makruh sesungguhnya ini maksud para ulama itu apa? Dibenci kalau mau ikuti, apa namanya? Pemahaman secara bahasa, makruh secara bahasa sudah dibenci. Kalau mau pembahasan fikih, makruh itu sesuatu yang jika ditinggalkan berpahala, tidak dilakukan berpahala, jika dilakukan tidak mendapatkan dosa. Ini katakan. Secara bahasa sudah enggak bagus orang ini. Oh, dibenci kok dilakukan. Secara pengertian fikih atau usul fikih, orang ini juga enggak benar. Oh, sudah pasti kalau dia tidak berbuat dapat pahala kok. Pahala kok disia-siain kan gitu. Apalagi makruh menurut ulama mutakaddimin, para ulama kita zaman dulu. Yang namanya makruh menurut ulama kita zaman dulu ya haram. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Kullu dzalika kana sayyi'an 'inda rabbika makruha." Perbuatan-perbuatan zina, minuman keras, kemudian membunuh anak, memakan harta anak yatim, itu dikatakan Allah sebagai sesuatu yang makruh, sesuatu yang haram kan? Bukan cuma dibenci. Tapi ini dengan enak, makruh kok. Cuma makruh saja kok. Enggak boleh. Ini tokoh loh, banyak seperti ini. Jangan dianggap sedikit. Tapi di sini enggak ada. Di sini enggak ada. Tenang. Qala rahimahullah wa hadihi fi ta'amihi wa syarabihi wa naumihi wa salatihi wa ibadatihi. Demikian juga bimbingan beliau dalam cara makan, minum, tidur, sholat dan ibadah dalam sebuah acara resmi, pasmanan, sediakan sendok dan garpu serta pisau, lengkap sudah, tisu, bahkan ada yang selemet, sampai itu sudah. Yang lainnya makan sendok dan garpu main gitu kan itu. Ini kalau saya nggak ikut dibilang deso, kan gitu. Kalau cuma pakai sendok aja. Sama garpu tangan kanan yang kiri nggak bermain, gimana dilihat orangnya? Sudahlah kali-kali nanti istighfar kan nggak apa-apa. Allah akan memberikan ampunan. Taubat Allah maha luas. Matahari yang belum terbit dari barat. Insya Allah nanti sampai siang juga saya belum mati. Karena taubat kan ditutup kalau sudah sampai kerongkongan nyawanya. Insya Allah nanti sampai siang nanti saya nggak mati. Syukur Allah. Malu kalau makan pakai apa namanya kanan. Silakan pakai garpu sedikit tapi tetap makannya pakai kanan. Cuman karena kiri ini repot. Nah, pertemuan briefing meeting gitu sambil berdiri gitu. Oh iya. Ini mah 10 orang dalam sebuah perusahaan. Ya salah satu cara caranya metode. Rapat itu biar enggak monoton, jangan di dalam ruangan terus, jangan sambil duduk. Kali-kali rapat itu sambil berdiri. Gimana perkembangan hari ini? Tanya begitu. Sudah sampai minumnya? Minum. Kasih minuman, minumnya soft drink. Yang lainnya berdiri, masa 9 orang berdiri itu, mohon maaf duduk dulu. Mau minum duduk dulu ya. gimana ya? Ini sudah enggak awal minum sambil duduk ini. Kah juga apa namanya? Tidak sampai pada tingkatan haram. Kata dia. Lah haula wala quwwata illa seperti ini dilemehkan. Bahkan sampai dikatakan beliau orang-orang yang mengaku sebagai du'at ila Allah. Wa ibadatihi dan ibadahnya. Kan ibadahnya. Dibuka pengajian membahas tentang tata cara salat sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW atau membahas sifat sholat Nabi. Wah, sholat itu dari kecil saya sudah paham kok. Apa yang belajar? Belajar itu sesuatu yang belum dipelajari dulu. Belum dipelajari dulu. Masalah-masalah kontemporer. Terkini. Buat mas sholatnya kunci sholat sudah cukup. Kunci ibadah praktis itu. Nah, karyanya siapa? Bukan, yang kunci praktisnya orang Indonesia itu. Terkenal kok. Bukan dan tahun 70 dulu royaltinya sudah berapa ratus, sudah berapa miliar itu. Siapa nama? Solha atau siapa namanya? Solha Hasan. Ya, cukup itu, nggak perlu dibahas. Nah, meremehkan. Padahal, apa kalau membuka kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih, bab yang paling tebel ya tentang, coba cari bab selain salat yang lebih tebel nggak ada. Haji sedikit. Zakat sedikit, puasa apalagi, jual beli sedikit, nikah talak sedikit, jihad sedikit, yang paling banyak sholat, hukum-hukum tentang sholat. Ya itu mau dipelajari semua waktu SD kelas 6 dulu. Menteri agama aja baru-baru ini pertengahan bulan yang lalu mengatakan harus ditambah dalam pelajaran agama di sekolah-sekolah itu untuk menangkal pemahaman teroris katanya. Telat kan gitu, telat. Bukan cuma itu saja, untuk yang lain-lain juga sebenarnya. Mengurangi pesatnya perkembangan kelompok pang di jalan-jalan itu harus diperlakukan agama di sekolah-sekolah. Kalau perlu di rumah-rumah, dilanggar dan di musola, serta di masjid. Dilanggar ini namanya tempat sholat, bukan dilanggar di ibadah, masalah ibadah, jangan diremehkan. Bal wujida fihim man yuzahid al-muttabi'ina li sunnatihi ittiba'ihi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di dzalika. Bahkan ditemukan survei membuktikan bahwa ada di antara mereka para dai, tokoh-tokoh yang dianggap sebagai orang yang alim. Mereka melemahkan semangat orang untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dalam sebagiannya. Kal akli wa syurbi jalisan, seperti makan minum sambil duduk. Ini kan sunnah adat yang diajarkan Nabi. Ada yang mengatakan haram makan minum sambil berdiri. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh. Tetapi lihatlah, Nabi Muhammad SAW sendiri, beliau tidak pernah makan dan minum dalam keadaan berdiri, kecuali hanya sekali ketika beliau minum air jam-jam, cuma sekali seumur hidup. Nah ini berhari-hari, berkali-kali dan bertahun-tahun. Wah, alasan kok minum sambil berdiri? Oh, Nabi aja pernah minum sambil berdiri jam-jam. Besok ketemu lagi, lagi minum lagi, kan Nabi pernah. Padahal Nabi cuma melakukannya berapa? Sekali. Itu pun pas minum air jam-jam. Ini jam-jam merek. Ada cuma merek. Temannya Aqua, Aquaria, Tazia. Wa tafsiru ziyab ila ma fawqal ka'bain, atau memendekkan pakaian bagi laki-laki sampai di atas mata kaki. Masalah kayak gitu aja kok. Ini kecil. Kita bahas yang lebih penting lah daripada itu. Memberdayakan ekonomi umat. Kita sekarang lihat umat Islam sana sini ekonominya lemah, banyak yang miskin, banyak yang kelaparan ini dari itu. Kok kita masalah masih ribut juga masalah ini loh, celanamu kok melebihi mata kaki. Ini sering kita dapatkan. Yang paling penting sekarang memperdayakan petani, petani nelayan. Diremehkan kan. Wa yatabiruna dzalika tasyaddudan wa munfiran li ghairil muslimina 'an al-islam, bahkan mereka menilai melaksanakan sunnah dan adab-adab yang diajarkan Nabi Muhammad ini sebagai sikap yang keras. Radikal. Radikal. Mulai dari minuman saja sudah anti radikal sekarang. Minuman anti radikal bebas ini. Apalagi pemikiran. Apalagi pemikiran. Pemikiran radikal harus dicegah. Begitu. Ini orang-orang yang keras. Gitu. Kenapa? Sampai singkutnya pakaiannya yang laki-laki di atas mata kaki. Yang perempuan yang pakai jubah besar, pakai hitam-hitam, ini aliran keras ini. Padahal kalau mereka tahu, kita ini kan manusia-manusia lembut ya kan. Setuju gak? Ya, Mas Fakih. Banyak di antara kita yang slow, low profile. Kita juga bercanda, guyon, humor. Humor itu semua gitu ya. Dibikinnya kaum wanita kita yang pakai cadar, pakai jubah besar, orangnya keren-keren. Padahal di balik cadarnya ada kelembutan. Tapi karena mereka tidak paham, mereka katakan ini akan membuat orang itu tidak senang dengan Islam. Orang mau masuk Islam, oh jangan-jangan nanti harus begitu dan begini. Kesalahan mereka, karena kenapa mereka tidak jelaskan secara utuh? Nah, sesuatu yang dianggap keras tadi kalau dijelaskan secara utuh, masya Allah, indah ya ternyata Islam itu. Oh Islam nanti sekarang aja hukum tentang perbudakannya masih kok. Dalam kitab-kitab mereka, kitab-kitab fikih, hukum tentang perbudakan itu masih dibahas. Dan saat mereka, orang-orang garis keras itu, syariat perbudakan itu masih ada sampai hari kiamat nanti. Keras mereka. Padahal kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Kita menentang yang namanya perbudakan itu, perbudakan itu. Keras Islam itu. Masa manusia dijadikan budak? Karena mereka tidak paham. Yang sebagian ahli fikih yang lain, ya untuk zaman sekarang, kitab-kitab fikih yang bahas tentang perbudakan tidak perlulah dibahas, tidak perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan agama. Lawang sekarang nggak ada kok perbudakan itu. Ya, pendek sekali mereka berpikir. Ini warisan Nabi, ilmu yang diajarkan kepada kita. Jangan lihat dari perbudakannya saja, ada yang lain. Ternyata beliau ajarkan. Perbudakan di dalam Islam itu berlaku hanya untuk orang-orang kafir yang tidak mau tunduk masuk dalam Islam. Berperang, mereka kalah, orang-orang kafir ini ditangkap, mereka lah yang dijadikan budak. Mereka tidak mau menghamba kepada Allah, kita jadikan mereka hamba manusia. Itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Apa kemudian setelah jadi budak dipecut, dicambuk, dipukul, dicuci, atau dijadikan tamsak latihan tinju? Lumayan ini budak orang kafir ini. Sudah belajar sampai jam 3 dan 4 karate itu kan gitu. Dan kawan-kawan lumayan nih, pendengar memutar itu seperti apa sih? Kira-kira udah kenceng atau belum? Kata orang kalau mukul pas di ulu hati buat pingsan, bener ya? Tidak seperti itu. Islam mengajarkan kepada budak, budak kafir sekalipun, makannya, minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya sediakan yang layak. Diberi tugas, diberi pekerjaan yang tidak melebihi kapasitas kemampuannya. Mangkat batu berapa ratus kilo, ya gak bisa seperti itu. Tetap ada batasan-batasannya. Bahkan kalau mereka mau masuk Islam setelah jadi budak, Islam menganjurkan kepada pemeluknya segera bebaskan, merdekakan mereka yang sudah mau masuk Islam. Yang sudah mau masuk Islam, bebaskan. Pembayaran-pembayaran kafarah, penggugur kesalahan itu salah satunya adalah dengan membebaskan budak yang kafir atau budak yang muslim? Budak yang muslim. Karena mereka sudah menjadi saudara kita. Bahkan dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW katakan, kalau budak kalian datang memberikan makan, jangan kalian makan sebelum menawarkan pada budak ini, silahkan makan dulu. Akhirnya jadi budak aja. Jangan. Karena budak itu untuk orang gak? Nanti gak boleh orang muslim ditangkap, kamu jadi budak. Perang antar suku, perang antar kabilah sama muslim, perang yang kalah kamu harus jadi budaknya, nggak boleh, haram seperti itu. Tapi harus dari orang. Oke. Dan banyak, sekian banyak adab, karena mereka tidak paham saja. Kita beliau memberikan contoh. Fatajidu min dzalikal ba'd man la yubali matalan an yajurra thawbahu 'alal ardi fi da'wa annahu la yaf'alu dzalika khuyala'an. Kita temukan kenyataan di lapangan bahwa sebagian mereka tidak memiliki perhatian asuh ke asuh. Cuek. Dia berjalan sampai menyeret pakaiannya, sarungnya, celananya, sampai menyentuh tanah melebihi batas mata kaki. Itu yang laki-laki. Alasannya, anna ulayat aludzalika khuyala. Dia lakukan itu bukan karena sombong. Mustarwihan ila qawlihi sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin lasta mimman yasna'u khuyala. Kalau di kejar terus, ini saya punya dalil. Nabi pernah mengatakan kepada Abu Bakar, ketika Abu Bakar sarungnya melorot sampai melewati batas mata kaki, kata Rasulullah kepada Abu Bakar, kamu termasuk orang yang berbuat melakukannya bukan karena sombong. Jadi kalau gak sombong gak apa-apa. Ghafilina 'anil farqiz zahir bainahu radhiyallahu anhum wa bainahum. Mereka lupa, tidak ngerti, lalai. Ada perbedaan mencolok antara dia dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dengan Abu Bakar Siddiq. Bahkan dalam hadis yang sama, Abu Bakar Siddiq setiap kali marah jangan, setiap kali karena pinggang Abu Bakar Siddiq termasuk pinggang yang masih muda. Kok ada di antara kita yang seperti itu, sering marah, harus diikat lagi marah lagi. Bukan kemudian sabda ini difahami Abu Bakar terus pakai sarung lorot terus di atas mata kaki, tidak. Karena lihat Abu Bakar Siddiq yang seperti itu keadaannya, bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, khawatir jangan sampai pas melorot tidak dinaikkan berdosa. Mungkin orang lupa dan terus apa namanya disibukkan dengan perkara yang lain mungkin. Dia samakan dirinya dengan Abu Bakar Siddiq, beda, bukan Abu Bakar Siddiq ya. Kalau memang betul ingin mengamalkan hadis ini, jangan potong-potong. Hadis ini juga menyatakan bahwa Abu Bakar Siddiq setiap kali turun beliau angkat. Coba mereka, orang-orang yang berdalil dengan hadis ini, memang dari dasarnya pendek atau memang dari awalnya sudah panjang? Dari awalnya sudah panjang, jadi harus angkat terus gini. Kalau ingin mengamalkan hadis ini, fa'inahu kana la ya'tamidu dzalik kama huwa sharihun qawluhu inna ahada shiqqai izari yastarhi fa'inahu kana la yata'ammadu dzalik. Karena Abu Bakar Siddiq tidak sengaja, tidak punya kesengajaan untuk memanjangkan sarung itu. Karena kata Abu Bakar Siddiq, sesungguhnya salah satu bagian pinggangku ini kecil sehingga sarungku sering turun sendiri. Bukan atas kemauan sendiri, tapi dia atas kemauan Abu Bakar sendiri. Tapi memang kain itu turun karena tubuh dan fisik beliau yang kecil. Wahum yata'amaduna irqa'ah, padahal mereka bedanya, mereka sengaja memang pesan beli memang sudah yang panjang. Beda kan, bisa dibedakan ini alasannya. Jahilina au mutajahilina ma ja'a fi sifati izarihi, mereka tidak mengerti atau pura-pura tidak paham tentang sifat atau ukuran sarung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam bab yang ke-17 nanti akan kita baca. Bagaimana sifat ciri cara berpakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ternyata tidak di atas mata kaki. Tidak di bawah mata kaki, tapi di atas mata mendekati. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah sombong? Ya. Tapi ternyata beliau tetap menggunakannya, memakainya di atas mata kaki. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam al-ati bihi biraqm. Hadza ya'ni nisbata mawdi'ul izar. Fa in abaita fa asfil, fa in abaita fala haqqalul izar bil ka'bayn. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggunakan beliau menggunakan sarung sampai setengah betis, inilah tempat sarung. Kalau kamu masih ingin lebih pendek, silahkan lebih turun, turunkan lagi. Tapi kalau memang ada keperluan, maka tidak ada batasannya, kecuali hanya sampai mata kaki saja. Yang lebih bagus makin di atas. Tapi karena keharusan mungkin ada lain sebagainya, ya tidak boleh di bawah kaki. Wa fi haditsin akhar, ma asfala minal ka'bain minal izari finnar. Yang di bawah mata kaki, pakaian, celana, sarung, itu dalam neraka. Wa iyadu billah. Wa fi haditsin Muslimin an Ibnu Umar, dalam sebuah hadis Ibnu Umar riwayat Muslim, kata Ibnu Umar, qala marartu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi izari istirqa. Saya pernah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sarungku agak longgar, turun ke bawah. Fa qala ya Abdullah irfa izara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abdullah, yaitu bin Umar, angkat sarungmu. Ditinggikan. Fa rafa'tuhu, lalu saya tinggikan sarungku. Suma qala zidhu, kata Rasulullah, angkat lagi, tinggikan lagi. Fa zidtu, ditambah oleh Ibnu Umar. Fa ma ziltu ataharraha ba'du. Setelah kejadian itu, saya selalu berusaha untuk menjaga agar pakaian, celana dan sarung itu tidak sampai menutup mata kaki. Fa qala ba'dul qaum ila aina, sebagian sahabatnya, sebagian murid-muridnya bertanya kepada Ibnu Umar, sampai mana engkau menggunakan sarung? Kala ila ansafis safail, sampai pertengahan betis. Nah, antara pertengahan betis. Aqul, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, fa'idha kana Ibnu Umar wa huwa min afadil as-sahabati wa atqahum lam yadkutin Nabi sallallahu alaihi wasallam an istirkha'i izari. Kalau Ibnu Umar, salah seorang sahabat yang utama, salah seorang sahabat yang mulia kedudukannya, orang yang paling bertakwa, salah seorang di antara mereka, Nabi alaihi salam tidak diam karena melihat sarungnya agak turun, Bal amarahu an yarfa'a, bahkan Nabi alaihi salam perintahkan Ibnu Umar untuk mengangkatnya, meninggikannya. Afala yadullu dzalika ala anna hadzal adab laisa muqayyadan bi qabdil khuyala? Bukankah hal ini menunjukkan bahwa adab berpakaian seperti ini bukan semata-mata karena sombong atau tidak? Wa annahu sallallahu alaihi wasallam law ra'a dzalikal ba'atan min ad-du'ati liman yutilu jubbatahu aw sirwalahu la ankara alaihi min babi aula. Kalau saja Nabi alaihi salam umpama melihat sebagian dari penggiat dakwah, tokoh-tokoh agama memanjangkan jubahnya, sirwalnya, pakaiannya, sarungnya sampai menutupi mata kaki, tentu akan mengingkarinya. Lebih lagi, ini Ibnu Umar, sahabat yang tidak sombong, tidak menutup mata kaki, hanya agak turun saja, diberitakan itu ditinggikan. Walamma satau hina idzin an yaruddu alaihi inkarahu bizami annahu la yaf'alu dzalika khuyala, tentu saat itu mereka tidak mampu membantah lagi karena tidak ada alasan sombong. Kemudian beliau tutup di sini, wahum yaktasiyata qasaduna al-ikhfa kama taqaddam, padahal mereka dari awal memang ingin memanjangkannya. Li'anna Ibnu Umar az-Zahid asdaq minhum fi qawlihi kana la yaf'alu dzalika khuyala, karena Ibnu Umar seorang sahabat yang zuhud tentu lebih jujur dalam pengakuannya, tidak sombong. Kama yadullu alaihi istirkha al-madhkur fi hadithi wa ma'a dzalika antarahu sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi alaihi wasallam mengingkarinya kepada Ibnu Umar. Kesimpulannya, kalimat terakhir kata beliau, fabadir fabadar radhiyallahu anhu ila al-istijabah, Ibnu Umar bergegas menyambut bimbingan Nabi Muhammad alaihi wasallam. Fahal min mustajib al-yaum, masih adakah hari ini orang yang siap bergegas menyambut bimbingan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam? Artinya hal-hal ini tidak boleh dianggap kecil. Cara berpakaian, cara makan, cara minum, cara berjalan, cara tidur, bangun dari tidur, cara berbicara, cara melihat, cara mendengar, ini bukan sesuatu yang remeh, bukan sesuatu yang kecil. Sehingga harus dikatakan sudah, ini perkara-perkara buruk, cabang ya. Tinggalkanlah seperti ini, kita bahas yang lebih penting. Ini kata-kata seperti ini kelihatannya indah, manis, padahal bertentangan dengan sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Kalau ini perkara kecil, tidak akan diingkari oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Ini hanyalah mukadimah, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan mulai membaca pada bab yang pertama. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.